وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطا. Jemaah Subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-118 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang pertemanan, perkawanan, karena tidak jarang kita dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, tidak sekeyakinan dengan kita, tidak seagama dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang pertemanan ini. Hati-hati dengan pertemanan. Bisa dengan pertemanan kita celaka, bisa juga kita dengan pertemanan yang baik kita menjadi selamat. Tergantung bagaimana kita berteman, berkawan, dan siapa yang kita ajak berteman dan berkawan, siapa sahabat kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Setiap orang itu agamanya sesuai dengan temannya, sahabatnya. Maka setiap orang di antara kalian memperhatikan siapa temannya, siapa sahabatnya. Karena sahabat ini membentuk. Taib. Sahabat ini akan mengusahakan, mengupayakan untuk kita menyamainya, menyepakatinya, mencocokinya. Wallahu al-musta'an. Baik. Sehingga kalau kita berteman dengan orang-orang jelek, kejelekan pula yang kita akan dapatkan. Berteman dengan orang baik, baik pula. Maka sangat indah perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkawanan, pertemanan ini. Matsalul jalisi shalihi wal jalisi su'. Kahamil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan pertemanan, persahabatan itu sama seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi adalah perumpamaan pertemanan yang bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Imma ayyuhdiyaka." Boleh jadi dia akan memberikan minyak wanginya kepada engkau cuma-cuma. Jadi, karena teman, "Wa imma antastariya minhu aw antabta'a minhu." Kemungkinan kedua, engkau membeli dari minyak wanginya. Dan paling tidaknya antajida minhu rihan thayyibah. Engkau akan mendapati aroma harum semerbak dari penjual minyak wangi ini. Ini minimal. Kalau orang saleh yang kita temani, orang baik, maka tidak akan terlepas dari tiga kebaikan ini. Imma kita dinasihati, imma kita diberi arahan yang baik, wa imma kita diberi ilmu, wa imma. minimal kata-kata yang bagus yang keluar, doa dari dia. Barakallahu fiik, jazakallahu khaira, ahsanallahu ilaik. Ini doa-doa yang keluar dari mulutnya. Dari orang saleh. Hatta dia marah. Aslahakallah, semoga Allah memberikan kebaikan dan menjadikan engkau lebih baik. Doa. Walaupun dia marah. Ini indahnya berkawan berteman dengan orang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dengan perkawanan yang jelek, teman yang buruk. Sama seperti pandai besi. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Imma ayyuhriqa siyabaka wa imma an tajida min hurihan muntina." Kalau engkau dekat-dekat dengan pandai besi, cipratan besinya ketika dipukul itu besi, setelah dipanaskan sehingga memerah. Jadi, antum sudah tahu yang namanya tukang besi atau pandai besi, yang membuat pedang, yang membuat pisau, yang membuat linggis, yang membuat macam-macam peralatan-peralatan ini. Mereka membakarnya lebih dahulu untuk dia membentuk dengan cara memukulnya. Begitu dia pukul besi itu akan terciprat daripadanya karatan-karatan besi yang tentunya masih panas, ketika menimpa pakaian kita akan terbakar, bahkan boleh jadi menembus sampai ke kulit kita. Baik. Pandai besi. Minimal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mencium bau busuk dari dia. Baik. Bau busuk dari dia. Baik. Bukan harum orang yang kerja sebagai tukang pandai besi ini. Barakallahu fikum. Aroma tidak sedap ketika besi itu dicelupkan ke dalam air. Barakallahu fikum. Aroma asap yang keluar dari tungkunya. Dan seterusnya, abunya berterbangan. Walhasil barakallahu bikum, ini kita dapati dari teman yang jelek. Imma dia mengajak kita kepada kejelekannya, barakallahu bikum, atau dia mengajari kejelekan-kejelekan. Dia ngajari, dia ngajak minum khamr, minum narkoba, belinya kepada siapa. Dari orang-orang seperti ini. Barakallahu fikum. Belinya ke siapa? Berapa harganya? Wallahul musta'an. Dan engkau tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang baik dari dia. Yang ada makian, umpatan, celaan. Dari kata-kata baik. Makanya kita katakan sangat indah perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertemanan ini, perkawanan ini. Baik. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, ayahnya Ali bin Abi Talib, menjelang kematiannya. Padahal sang paman ini telah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan memelihara Rasulullah dari sejak kecil. Sampai menjadi diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul, sang paman tetap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun dan bagaimanapun Rasulullah, dia membelanya. Menjelang kematiannya, harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diajak masuk Islam, dia akan mau. Baik. Dan Rasulullah telah mengajak sang paman untuk masuk Islam dari sejak awal beliau diangkat menjadi seorang rasul. Menjelang kematiannya sang rasul alaihissalatu wassalam mengajak sang paman dengan kata-kata yang lembut, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Katakan saja. La ilaha illallah. satu kalimat yang engkau ucapkan ini, aku akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sampingnya juga ada tokoh kafir musyrik Quraisy. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk mengatakan la ilaha illallah, dua orang ini mengatakan atarghabu amillati Abdul Muttalib? Apakah engkau tidak senang dengan agama bapakmu sendiri, Abdul Muttalib? Setiap Rasul mengatakan ya amkul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah, satu kalimat ini aku akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditimpali ulang. Setiap Rasulullah mengajak sang paman, dua orang sahabatnya ini, tetap bersikuku agar supaya sang paman mati di atas kesyirikan. Ujung-ujungnya dia tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya dia mati musyrik. La hawla wala quwata illa billah. Ini akibat apa? Akibat pertemanan. Akibat perkawanan. Coba ingatkan anak di belakang sana. Baik, kita kembali. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perkawanan ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mencari teman, mencari sahabat di luar dari agama kalian. Jangan kalian jadikan orang kafir sebagai teman, kawan, sahabat dekat. Karena pengaruh luar biasa. Pengaruh luar biasa. Sehingga anak-anak muslim ini, walaupun dia tetap muslim, nama anak-anaknya nama-nama anak Nasrani. Barakallahu fikum. Bukan nama anak-anak muslim seperti Abdullah, Abdurrahman, Zaid, Umar. Baik. Diberilah nama Albert, Nelson, baik, dan seterusnya dari nama-nama yang ma'ruf bahwa itu adalah nama orang kufar. La haula wa la illa billah. Gara-gara pertemanan. Ya alhamdulillah tidak berpindah agama. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Mereka tidak menginginkan kecuali kerusakan. Baik. Mereka tidak berhenti untuk melakukan pengerusakan terhadap kaum muslimin. Yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allah yang mengatakan. La ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum. Mereka orang-orang kufar ini sangat senang kalau kalian tertimpa musibah. Celaka. Menderita, sangat senang, sangat bahagia mereka ketika kaum muslimin menderita kena musibah. Qad baratil baghdha'u min afwahihim. Bahkan nampak rasa tidak senangnya mereka melalui lisan-lisannya mereka. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Dan apa yang mereka sembunyikan dari kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin dalam dada mereka itu lebih besar. Mereka mengungkapkan kebenciannya, ketidaksenangannya. Barakallahu fikum. Terhadap Islam dan kaum muslimin dan apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka itu lebih besar. Taib. Walaupun tentunya pembahasan kita ini ada di antara mereka. Kalau ada yang mengatakan, oh ada di antara mereka yang masih baik-baik. Betul, siapa yang mengatakan tidak? Allah sendiri mengatakan di antara mereka yang bagus agamanya. Taib. Dalam artian, berpegang teguh dengan agamanya. Masih ada di antara mereka orang-orang yang, barakallahu fikum, sangat lembut hatinya. Insyaallah kita akan dapati nanti. Wa illa ini secara keumuman. Ini secara keumuman. Barakallahu fikum. Orang-orang kafir demikian keadaannya. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Qad bayyana lakumul ayat. Kami telah menerangkan kepada kalian wahai kaum muslimin ayat-ayat kami. Ini rahasia hati mereka. In kuntum ta'qilun, jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang berakal. Baik. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangan menjadikan mereka wali, pemimpin. Kemudian Allah mengingatkan ulang, ha antum ula'i tuhibbunahum. Inilah kalian kaum muslimin mencintai orang-orang kafir. Wala yuhibbunakum, sementara mereka tidak mencintai kalian. Kalian senang dengan mereka dan mereka senang, tidak senang dengan kalian. Ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, sementara kalian beriman kepada kitab semuanya. Wa idza laqukum qalu amanna. La haula illa billah. Kalau mereka bertemu dengan kalian, mereka mengatakan, iya kami juga beriman. Sama kita. Subhanallah, nifakan. Mereka ucapkan ini nifakan untuk mengelabui kaum muslimin. Berpura-pura. Wa idza khalau addu 'alaikumul anamina minal ghaiz. Kalau mereka sudah berpisah dengan kalian, addu 'alaikumul anamil. Mereka menggigit jari mereka, ungkapan amarah yang sangat terhadap kalian, benci sangat terhadap kalian. Qul mutu bi ghaizikum. Katakan wahai Rasul kepada mereka, matilah kalian dengan amarah kalian. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Baik. Allah telah membongkar dan menceritakan kepada kita isi hati orang-orang kufar. Allah telah menceritakan kepada kita dan membongkar isi hati orang-orang munafikin di dalam Al-Qur'an ini. Sehingga sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi. Baik. Coba kita tengoklah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tamsaskum hasanatun tasu'hum." Kalau kalian mendapatkan kebaikan, keberuntungan, mereka sangat sengsara. Mereka sedih. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Giliran Anda mendapatkan, kaum muslimin mendapatkan musibah, bencana, perundungan, kekalahan, yafrahu biha, mereka orang-orang kafir ini sangat-sangat senang dengan itu. Terus bagaimana menghadapi mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencela-mencela. Teguh dengan ketakwaan kalian, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Sama sekali tidak akan memudaratkan tipu daya mereka, makar mereka terhadap kalian. Ini jalan keluar. Allah telah menyatakan kepada kita tentang keadaan mereka dan jalan keluar dari mara bahaya ini. Allah mengatakan wa in tattaqu wa tasbiru la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh orang kafir itu dari makar. Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai, Allah Maha mengetahui. La haula wa quwwata illa billah. Sekali lagi, ini adalah peringatan untuk tidak menjadikan orang kafir kawan dekat. Kan setiap kita kan memiliki teman dekat, kawan dekat yang senantiasa dikit-dikit nyari dia, hubungi dia, ada masalah duduk bareng dengan dia, cari solusi, atau mengungkapkan rasa gembira, senangnya, tapi keluh kesahnya, ini yang biasa kita sebut dengan teman karib atau sahabat karib. Jangan jadikan orang kafir dari teman, karena dengan pertemanan itu biasanya orang membongkar rahasia dia. Barakallahu fikum, rahasianya dia, pribadinya dia. Dia sampaikan semuanya, dia curahkan semuanya kepada temannya. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang ini. Sekali lagi, kita ulangi. Di firman Allah Subhanahu wa taala yang ke-117, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala. Waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Silakan tengok ulang dari terjemahannya. Barakallahu fikum. Tengok ulang terjemahannya, perbaiki, dicerna kembali, dipahami ulang ucapan Allah Subhanahu wa taala ini, agar supaya kita tidak terkecoh dengan penampilan zahir dari mereka, orang-orang kufar. Wallahul musta'an. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Allah mengingatkan kita, kami telah menerangkan kepada kalian ayat-ayat ini, kalau kalian betul-betul adalah orang-orang yang berakal. Artinya kalian betul jadikan ini pelajaran, pegangan untuk bersikap. Bukan berarti boleh anda menzalimi orang-orang kafir, barakallahu fikum, dimmi, mu'ahad atau musta'man, bukan. Barakallahu fikum, tidak ada hak anda untuk itu. Baik. Muamalah, silahkan bermuamalah. Baik, muamalah syar'iyah. Tapi untuk masuk ke area yang disebut dengan barakallahu fikum as-suhbah, teman dekat atau menjadikannya wali atau yang lainnya, maka ini tidaklah diperkenankan dalam syariat kita. Barakallahu fikum. Urusan dunia urusan lain, urusan keyakinan ya lain pula. Lakum dinukum waliyadi. Barakallahu fikum. Tetap ada pemisah, ada tameng yang membedakan dan memisahkan kita dengan orang-orang kufar. Wallahul musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan di dua ayat ini atau tiga ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengukuhkan kita di atas agama ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radhiyatan mardhiyah. Baik, dalam kondisi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kepada majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.